Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdih wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil ma'ad. Amma ba'd, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Para pendengar Radio Republik Indonesia rahimakumullah dimanapun Anda berada, alhamdulillah kita dapat bersua lewat udara dalam kajian tafsir Syekh Mutawalli Sya'rawi dalam program Penyejuk Hati. Ayat demi ayat telah kita lalui bersama di dalam pengajian ini kurang lebih 4 tahun. Mudah-mudahan ini semuanya memberikan ilmu, dan ilmu itu pula dapat kita amalkan dalam keseharian kita. Tentunya semuanya akan menjadi indah dikala kita bersama dengan Al-Quran. Para pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita telah sampai pada surah Al-Anfal ayat ke-38. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Qul lilladzina kafaru in yantahu yughfar lahum ma qad salaf wa in ya'udu faqad madat sunnatul awwalin." Katakanlah kepada orang-orang yang kafir itu, jika mereka berhenti dari kekafirannya, niscaya Allah akan mengampuni mereka tentang dosa-dosa mereka yang sudah lalu. Dan jika mereka kembali lagi, sesungguhnya akan berlaku kepada mereka sunnah Allah terhadap orang-orang dahulu. Para pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemarin kita sudah membahas tentang bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala menseleksi, melakukan seleksi terhadap hamba-hambanya yang beriman dan yang kafir, dan kemudian yang baik dan yang buruk. Yang buruk-buruk, yang kafir itu akan digabungkan dalam satu tempat dan kemudian akan dicampakkan ke dalam neraka jahanam. Nah, ujian ini dilakukan Allah Subhanahu wa Ta'ala bukan dalam kerangka kebenciannya terhadap hambanya, tidak, tetapi malah dalam rangka rahman dan rahimnya Allah, yaitu dalam kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk melihat kualitas daripada makhluk dan hambanya. Nah, pada kesempatan ini pula, ayat berikutnya Allah Subhanahu wa Ta'ala kembali menunjukkan kasih sayangnya, betapa Allah Subhanahu wa Ta'ala amat sangat peduli terhadap hamba-hamba dan makhluk-makhluknya. Allah mengatakan, "Qul lilladzina kafaru," katakan wahai Muhammad kepada orang-orang kafir itu, "in yantahu yughfar lahum ma qad salaf," apabila mereka beriman, artinya mereka berhenti dari kekafirannya dan memeluk Islam, maka mereka akan diampunkan dosa-dosa mereka yang telah lalu. Nah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga pernah menyampaikan hal ini kepada orang-orang kafir Quraisy, sebagaimana termaktub dalam sebuah hadis. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-Islamu yajubbu ma qablah." Islam, masuknya seseorang itu ke dalam Islam, akan menghapus, menutupi apa-apa yang pernah ia lakukan pada masa yang lampau. Oleh karena itu, di dalam sebuah riwayat tentang Umar bin Khattab radhiyallahu anhu dikisahkan bahwa beliau pada satu kesempatan pernah menangis, dan juga beliau pada kesempatan yang sama tersenyum gembira. Kemudian para orang-orang yang berada di sekitar Umar bertanya kepada Umar, "Wahai Umar, mengapa engkau pertama menangis dan kemudian engkau tersenyum?" Kemudian Umar mengatakan, "Aku menangis karena aku teringat ketika aku membunuh anak perempuanku, yang ketika itu ya aku bunuh dan dia sedang manis-manis dan lucu-lucunya. Kemudian aku tersenyum karena alhamdulillah aku telah masuk Islam dan Islam telah menyelamatkanku." Jadi ini ayat suatu yang memberikan motivasi, suatu dorongan yang begitu kuat kepada seluruh manusia untuk beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan bahwa kasih sayang Allah itu amat luas. Mungkin di studio telah hadir Ustaz Zainal yang akan mencoba untuk memaparkan lebih jauh tentang bagaimana sebenarnya Islam dan kasih sayang itu, Ustaz. Iya, terima kasih Ustaz Ardiansah. Suatu hal yang sungguh menarik untuk kita kaji pada hari ini, bahwa Allah telah mengampunkan orang kafir atas kesalahan-kesalahan dia yang lalu, Ustaz Ardiansa. Yeah. Yang menjadi menarik, bagaimana pula dengan orang Islam yang beristighfar? Yeah. Karena ada, saya pernah dengar, orang kafir saja kalau masuk Islam dan dia bertobat, diampuni segala dosanya. Yeah. Bagaimana orang Islam yang mungkin terlanjur melakukan dosa besar, yeah, dan dia sangat menyesal dengan dosa besar itu. Atau mungkin kita sering melihat kasus anak remaja sekarang, iya, nauzubillah, kalau misalnya terjadi insiden, iya, terakhir dia menjadi hamil di luar nikah, iya, bagaimana gambaran dia di mata Allah Subhanahu, iya, wa taala, apakah dia masih berhak untuk mendapat ampunan dari Allah Subhanahu wa taala? Dan bagaimana pula orang tua yang melihat anak sedemikian, apakah orang tua ini masih berhak menerima dia, atau orang tua ini memutuskan hubungan dengan dia, atau boleh jadi orang tua terlibat kesalahan sehingga anak menjadi demikian, atau bagaimana Pak Ustadz? Karena kita melihat yang sedemikian ini sering terjadi di tengah masyarakat, dan masyarakat pura-pura tidak tahu, betul, padahal sebenarnya ini banyak terjadi. Iya, ayat ini sudah menjawab tentang pertanyaan itu semua, dalam artian apa? Bahwa Allah Subhanahu wa taala, kalau yang kafir saja masuk Islam dia ampuni, apalagi yang sudah memang memeluk Islam. Iya. Artinya apa? Bahwa kasih sayang Allah Subhanahu wa taala itu amat sangat luas. Iya. Ya, tidak usahkan untuk orang-orang yang berzina, kemudian dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah akan terima taubatnya. Tidak usahkan itu, Fir'aun saja jikalau dahulu dia mau beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan beristighfar, maka dia, Allah Subhanahu wa taala pasti akan terima, iya, karena itu sudah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka daripada itu perbanyaklah istighfar. Iya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memperbanyak istighfar paling tidak 100 kali. Nah, mari kita bertanya hari ini berapa kali kita sudah mengucapkan istighfar? Kalau seorang nabi, Habibullah, kekasih Allah, orang yang maksum beristighfar 100 kali dalam sehari semalam, bagaimana pula dengan kita? Mungkin kita 1000 kali lebih daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beristighfarnya. Nah, pertanyaan selanjutnya, adakah kita beristighfar sebanyak itu? Iya. Rasulullah mengajarkan kita sayyidul istighfar. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka ila akhirih. Ya, sampai kepada penghujungnya, itu menunjukkan betapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu memang begitu ingin kepada umatnya itu untuk memperbanyak istighfar ini. Iya. Kalau masalah keluarganya bagaimana nih mensikapi, iya, fenomena seperti ini, Pak Ustaz? Iya, tentunya ini kejadian itu tidak akan terjadi dalam satu masa. Artinya ini semuanya ada proses. Iya. Artinya kesalahan yang dilakukan si anak itu bukan semata-mata karena kesalahan dia. Iya. Begitu. Karena anak itu sendiri kalau memang dididik dan diarahkan dan dijaga dengan sebaik mungkin, itu tidak akan pernah terjadi. Iya. Iya. Kan tidak mungkin ada anak itu tiba-tiba datang laki-laki kemudian mau dia melakukan hal-hal seperti itu dengan rela. Ini pemerkosaan namanya. Pemerkosaan. Begitu. Jadi ini pasti ada andil sedikit banyak dari keluarga dan yang lainnya. Maka jangan malah dia dimusuhi, tetapi rangkul dan berikan kepada dia kesempatan untuk memperbaiki diri. Arahkan, dan bagi keluarga, mungkin koreksilah diri Anda. Mungkin selama ini Anda tidak begitu perhatian kepada anak, tidak begitu perhatian kepada siapa sih temannya, bagaimana kualitas temannya. Ya, mungkin kita bertanya sebagai orang tua saat sekarang ini, berapa kali sih seminggu itu kita periksa tas anak kita? Itu. Apa sih yang ada di dalam tasnya? Iya, HP dia sekarang. Iya, HP dia. Apa sih yang ada di dalam HP-nya? Gitu. Dengan siapa dia berkomunikasi? Dengan siapa dia berkomunikasi? Ini kan kita perlu tahu, karena itu tanggung jawab kita. Begitu. Kecuali kalau nanti dia sudah berumah tangga, itu lain cerita. Begitu. Tapi kalau dia masih berada di dalam naungan pemeliharaan kita, maka ini adalah tanggung jawab kita. Nah, kalau sempat anak itu melawan, ini berarti ada kesalahan di sini juga. Maka dalam hal ini, tidak perlu dicari siapa yang salah dan siapa yang benar. Tetapi bagaimana agar anak itu kemudian dapat menjadi kebanggaan, qurrata a'yun dari keluarga itu. Maka dari dalam hal ini, kebijaksanaan daripada seorang ayah, seorang ibu untuk merangkul kembali anaknya. Katakanlah anak ini adalah korban. Begitu. Bukan dia pelakunya, tetapi dia adalah korban. Maka kalau dia seorang korban, maka perlakukanlah dia sebagai seorang korban, bukan sebagai penjahat. Mungkin seperti itu. Iya. Menarik yang disampaikan Ustaz Ardiansah. Jadi bagi yang sudah terlanjur, terima terima ampunannya sebagaimana Allah Subhanahu wa taala di sini mengatakan lahum ma qad salaf, iya, yang sudah-sudahlah. Hidup ini ke depan, mari kita titi masa depan betul ini dengan yang lebih baik. Betul. Karena boleh jadi anak yang seperti ini menjadi anak yang soleha, iya, masih diberi kesempatan untuk Allah hidup, iya, nikmati hidup ini. Betul. Karena ada satu buku yang dikatakan, bukan kemaksiatan itu yang begitu ringan untuk kita langgar. Iya. Bukan itu maksud agama dan kajian kita pada saat ini. Tapi sebenarnya ampunan dan rahmat Allah lah yang begitu besar, betul, yang untuk kita raih. Masya. Maka disebut kan la taqnatu min rahmatillah, jangan pernah berputus asa atas rahmat Allah yang begitu luasnya. Kita memang prihatin dengan apa yang tertimpa bagi yang sudah terjadi, seperti mungkin ada seperti anak lahir di luar nikah, atau mungkin narkotika yang mungkin telah menghantui keluarga kita. Ini bagi yang sudah, terima dia, dan selanjutnya ikuti prosedur bagaimana supaya menjadi yang lebih baik. Memang perlu bisa dinikahkan, nikahkanlah dengan prosedur yang sesuai dengan koridor dan dibenarkan oleh agama. Dan bagi yang belum, ini tentu lebih baik untuk dijaga. Anak kita adalah, kata Ustaz Ardiansyah, qurrata a'yun, adalah penyujuk kita. Itulah harta aset kita, harta yang paling berharga dalam hidup ini. Maka jangan tinggalkan dia ketika sudah mulai ada penyelewengan. Karena penyelewengan yang kecil akan mendampak kepada penyelewengan-penyelewengan yang besar dan berdahsyat. Untuk itu perlu tidak saja kantor kita memiliki visi misi, perusahaan kita memiliki visi misi, rumah tangga kita pun memiliki visi misi. Iya. Untuk apa rumah tangga ini kita bangun? Betul. Pernahkah kita duduk bersama dengan istri dan bermusyawarah dengan anak-anak? Kemana perahu rumah tangga ini mau kita bawa? Visi misi apa yang mau kita hantar? Apakah mau ke neraka ataukah mau ke surga? Ataukah mau menjadi hidup mewah kaya raya atau mau menjadi miskin papa? Itu adalah visi misi yang perlu diarahkan. Tentu saja semua orang menginginkan kaya raya dan masuk surga. Tetapi visi misi itu juga perlu penjabaran. Ketika mau kaya raya masuk surga, buatlah program-program yang mendukung kesuksesan kaya raya dan masuk surga itu. Iya, menarik memang Ustaz. Kalau kita melihat saat sekarang ini betapa rapuhnya institusi rumah tangga itu. Ya, karena apa? Karena tidak adanya contoh. Iya. Ya. Jadi kalau kita katakan tadi visi misi, Ustaz katakan visi misi tadi, maka visi misi itu kemudian dilanjutkan dengan contoh. Jadi anak itu melihat bagaimana orang tuanya. Ya, begitu. Jangan sampai kemudian dia menginginkan anaknya saleh, tapi orang tuanya sendiri tidak pernah mengajarkan bagaimana salat, bagaimana kemudian membaca Al-Quran, tidak pernah memaksakan anaknya untuk membaca Al-Quran pada malam hari selesai salat. Visinya masuk surga tidak diwujudkan. Tidak diwujudkan dalam keseharian. Maka ini juga sangat bertentangan begitu dengan apa yang Anda inginkan. Maka daripada itu, luangkanlah waktu dengan keluarga. Benar. Itu kata kuncinya. Iya. Jadi jangan kemudian Anda sibuk mencari harta untuk saya ini kan mencari harta untuk anak saya, untuk keluarga saya. Betul. Tetapi ada kerja yang lain yang itu tidak bisa Anda tinggalkan dan tidak bisa Anda sepelekan, adalah berharmonisasi, berkomunikasi dengan keluarga Anda sendiri. Maka daripada itu, bagaimana dahulu para sahabat kita membangun rumah tangganya, ya, dengan selalu berkomunikasi. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu dengan anaknya Abdullah itu berkomunikasi, dan begitu juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebelumnya berkomunikasi dengan anak dan cucu-cucunya. Maka dalam kesempatan ini, kalau kita singkatkan, kalau kita boleh menggunakan kata-kata kesimpulannya, yang lalu biarlah yang berlalu, dan ke depan kita menjadikan suatu harapan baru dan menjadikan kegiatan kita lebih baik, dan kita perbaiki ibadah kita perbaiki semangat kita, dan yang terpenting adalah kita perbaiki kedekatan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka orang-orang yang seperti ini tidak akan mendapat kerugian di dunia dan di akhirat, tetapi dia mendapatkan keuntungan. Dan orang-orang yang seperti ini, dia akan terbebas dari ancaman Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat ini, wa in ya'udu faqad madat sunnatul awwalin. Kalau mereka kembali lagi kepada kekafirannya, kepada kemaksiatannya, ada telah contoh yang diberikan Allah pada umat-umat terdahulu, yaitu kehancuran, wal-iyadzubillah. Mudah-mudahan kita sudah sadar sebelum Allah Subhanahu wa taala menimpakan kemurkaannya pada diri kita. Demikian, saya Ardiansah bersama Ustaz Zainal Arifin dari tim terjemah Safir Al-Azhar. Syukran jazilan ala husni istima'ikum. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.